gunung api yang tinggi megah menambah semarak persadaku. Lembah ngarai dan sungai-sungai mengukir keindahan abadi. Tanah pusaka, aku pun dilahirkan di sana. Penduduknya gagah tampan, cantik molek tiada bandingnya. Terkenal manis buli bahasa dan lemah lembut perangainya. Mereka saling menghormati, saling menghargai hak asasi. Mereka bernaung di bawah pusaka Garuda Pancasila. Dan sang saka merah putih lambang Indonesia. Jagalah saling menghormati, saling menghargai hak asasi.